udang di dalam laut. Mendengar engkau meninggalkanku, bergulung ombak samudra. Tarilah kau pergi, berjatuhan daun-daun hijau. Walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersemi lagi. Pergi.